Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih dalam bab sunnahkan untuk mengucapkan selamat dan menyampaikan kabar gembira berupa surga. Memasuki hadis ketiga dari bab ini. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في نفر. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, beliau mengatakan, kami pernah duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersama kami pada saat itu ada sahabat Abu Bakar dan Umar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya, dan ditambah beberapa orang sahabat lainnya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini azhurina. Tiba-tiba saja kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit. Kemudian pergi meninggalkan kami. فَأَبْطَعَ عَلَيْنَا وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَضَعَ دُونَنَا وَفَزِعْنَا فَكُمْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telat datang kembali kepada kami, sehingga kami pun khawatir ada sesuatu yang menghalangi beliau. وَفَزِعْنَا, maka kami semua dalam keadaan ketakutan. Fakumna, kami semua berdiri. Fakuntu awwala man fazi'a, kata sahabat Abu Hurairah, akulah orang yang paling pertama merasa takut akan keselamatan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tanda begitu besarnya kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka sangat khawatir kehilangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat adalah orang-orang yang telah betul-betul membuktikan kecintaan yang sesungguhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita memang mengaku cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka satu-satunya cara adalah dengan mencontoh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Ya. Qala fa kharajtu abtagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata sahabat Abu Hurairah, aku segera pergi mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu haitan lil ansar li bani an-Najjar. Hingga akhirnya aku menemukan sebuah kebun Ansar li bani Najjar, milik bani Najjar. Sahabat Abu Hurairah yakin kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kebun tersebut untuk menyelesaikan hajatnya. Fadurtu bihi hal ajdu lahu baban. Lalu aku pun mengelilingi kebun tersebut untuk mencari pintunya. Karena kebun ya pada saat itu ada batasannya, dipagari entah itu dengan tembok ya, atau batu-batu, sehingga setiap kebun itu ada pintunya. Falam ajid, namun aku belum menemukannya. Faida rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'itin min bi'rin kharijahu. Kemudian ada sungai kecil, yadkhulu fi jawfi ha'itin, di mana airnya masuk ke dalam lorong kebun. Min bi'rin kharijahu, air tersebut atau sumbernya dari sumur yang ada di luarnya. Fada'a fakhtafaztu fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun meloncati sungai kecil itu, kemudian aku berhasil masuk ke dalam kebun dan aku dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalamnya. Faqala Abu Hurairah, melihat kedatangan Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, Abu Hurairah, apakah engkau Abu Hurairah? Faqultu na'am ya Rasulullah. Kata sahabat Abu Hurairah, betul wahai Rasulullah. Qala ma sya'nuka? Kata Rasulullah, apa maksud kedatanganmu? Qultu kunta baina adhhurina faqumta فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. Jawab sahabat Abu Hurairah, tadi engkau wahai Rasulullah ada di tengah-tengah kami, kemudian engkau pergi meninggalkan kami, namun engkau telat kembali ke tengah-tengah kami. Maka kami pun khawatir ada sesuatu yang menghalangimu. Kami semua merasa takut dan akulah orang yang paling pertama takut. Sehingga aku pun sekarang datang ke kebun ini. Aku loncat ya, seperti loncatnya seekor musang. Sementara mereka, sahabat-sahabatku, ada di belakangku. Semua mereka sedang menunggu. Faqala ya Abu Hurairah, mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, wahai Abu Hurairah, wa a'tani na'lay. Beliau kemudian memberikan kedua sendalnya kepadaku. Kata sahabat Abu Hurairah, faqala idhhab bi na'lay hataini, faman laqita min wara'i hadzal ha'it yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. وذكر الحديث بطوله رواه مسلم. Kata Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah, pergilah bawa kedua sandal ini. Siapa saja yang kau temui di luar dari kebun ini dalam keadaan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, yakin dengan hal tersebut di dalam hatinya, maka sampaikan kepadanya kabar gembira berupa surga. Kemudian disebutkanlah hadis ya, secara lengkapnya dalam Sahih Muslim. Nah. Kalimat yang terakhir yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam inilah yang berhubungan dengan bab yang sedang kita bahas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Abu Hurairah, siapapun yang engkau jumpai di luar dari kebun ini dalam keadaan mentauhidkan Allah mustaiqinan biha qalbuhu, dengan penuh keyakinan di dalam hatinya akan hal tersebut, maka sampaikan kepadanya kabar gembira berupa surga. Ya. Pada saat itu jelas yang ada di luar kebun adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada memang secara khusus Nabi menyebut setiap person dari para sahabat, ya, seperti dalam hadis yang sudah kita lewati, 10 orang yang mendapatkan kabar gembira berupa surga. Ada juga di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira berupa surga bersifat umum. Ya. Nah. Ini akhir dari atau belum ya, masuk hadis yang keempat. Baik. Qala wa an ibni Syumasah qala hadarna Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa fi siyaqihi al-maut fabaka tawilan. Diriwayatkan dari Ibnu Syumasah, beliau mengatakan kami pernah hadir menyaksikan sahabat Amr ibn al-As di saat beliau menghadapi sakaratul maut. Fabaka tawilan. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu baka tawilan. Menangis dalam waktu yang lama. Wa hawwala wajhahu ila al-jidar. Sambil menghadapkan wajahnya ke dinding. Faja'ala ibnuhu yaqulu, kemudian putranya berkata kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ya abatah, wahai ayah, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kabar gembira kepadamu berupa ini? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kabar gembira kepadamu berupa itu? Putranya, putra Amr ibn al-As, mencoba untuk menenangkan beliau Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, karena pada saat itu sahabat Amr ibn al-As dalam keadaan gelisah, dan seperti itulah keadaan setiap orang yang sedang menghadapi apa, kematian, tidak ada yang tenang, ya. Ini sahabat, apalagi kita, ya. Para sahabat merasa gelisah, tidak enak, ya. Dan itu sangat nampak sekali dari apa yang dilakukan oleh Amr ibn al-As. Beliau menangis. Ya, menangis sambil menghadapkan wajahnya ke dinding. Nah. Fa'aqbala biwajhihi faqala inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mendengar itu sahabat Amr ibn al-As kemudian menghadapkan wajahnya ke putranya sambil berkata, sesungguhnya sebaik-baik yang kita siapkan adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, tauhid. Ini sebaik-baik hal yang disiapkan oleh seseorang dalam menghadapi kematian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain mengatakan, man qala fi akhiri hayatihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam jannah. Namun tentu saja tidak mudah ini. Ya. Seseorang tidak bisa merencanakan sebelum kematian menjemputnya, merencanakan untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Karena yang demikian itu tidak terjadi dengan perencanaan, terjadi secara alamiah. Ya. Kalau orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, Allah akan mudahkan baginya bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Nah. Ini sebaik-baik hal yang kita siapkan, kata Amr ibn al-As. Inni qad kuntu ala atbaqin thalath. Sungguh perjalanan hidupku dulu itu sudah melewati 3 fase. Ya. Laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Fase pertama dari perjalanan hidup yang telah dilalui oleh Amr ibn al-As adalah seperti kata beliau, laqad ra'aituni. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihatku dulu sebagai orang yang paling membencinya. Membenci siapa? Rasulullah. Wala ahabu ilayya min an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu. Tidak ada yang aku inginkan pada saat itu kecuali aku bisa membunuhnya. Membunuh siapa? Rasulullah. Ini awal perjalanan hidupnya. Falau mutu ala tilkal hal lakuntu min ahli nar. Andai saja aku mati dalam keadaan seperti itu, tentu aku akan menjadi ahli neraka. Ya. Tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masing-masing kita punya latar belakang hidup yang berbeda. Beda. Tapi itu bukan hal yang disesali ketika kita sudah mengenal Islam, mengenal sunnah. Ya. Namun apa yang dikemukakan oleh Amr ibn al-As ini dalam rangka memberikan pelajaran kepada kita, ya, agar kita semakin memperbaiki diri, ya, semakin memperbaiki diri. Falamma ja'ala Allahu al-Islam fi qalbi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan Islam ke dalam hatiku, berarti ini fase yang kedua, ya. Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kalau fase yang pertama tadi, aku segera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu ubsut yaminaka fala ubayyika. Kukatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ubsut yaminaka. Bentangkanlah tangan kananmu, aku hendak berbaiat kepadamu. Fabasata yaminahu faqabadtu yadi. Beliau pun kemudian membentangkan tangan kanannya, lalu aku menggenggam tanganku. Faqala malaka ya Amr. Nabi SAW pada saat itu bertanya, ada apa wahai Amr? Faqultu, maka kukatakan kepada beliau, aradtu an ashtarit. Aku ingin sebuah syarat wahai Nabi. Qala tashtaritu madza? Nabi menjawab, syarat apa yang kau inginkan? Qultu an yughfara li. Kata sahabat Amr, aku ingin dosaku diampuni. Aku ingin dosaku diampuni. Jadi Amr mengingat dosanya di masa yang lalu. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ama alimta annal islam yahdimu makana qablahu? Tidakkah engkau tahu bahwa sesungguhnya Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya? Wa annal hijrata tahdimu makana qablaha, dan bahwasannya amalan hijrah itu bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu makana qablahu, dan bahwasannya ibadah haji pun bisa menghapus dosa yang dilakukan sebelumnya. Nah. Fase yang kedua memberikan pelajaran kepada kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bahwa Allah menunjuki kita agama yang lurus, ya, Islam. Bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadaku, kepada kita untuk mengamalkan Islam dengan baik. Setiap kali kita bisa melakukan ibadah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa la ajalla fi aini minhu wa ma kuntu utiqu an amla'a aini minhu ijlalan lahu walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li'anni lam akun amla'a aini minhu walau muttu ala tilkal hal larajautu an akuna min ahlil jannah. Kini, kata Amr ibn al-As, tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala ajallu fi aini minhu. Dan tidak ada orang yang paling terhormat di mataku selain beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini setelah beliau mengenal Islam. Wa ma kuntu utiqu an amla'a aini minhu ijlalan lahu. Aku tidak mampu untuk memenuhi mataku ketika melihatnya karena keagungan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walau su'iltu an asifahuma ataqtu, andai aku ditanya untuk menyebutkan sifat-sifat beliau, maka aku tidak mampu menyebutkannya. Li'anni lam akun amla aini minhu, sebab aku tidak mampu memenuhi kedua mata ini untuk bisa melihatnya karena wibawa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walau muttu ala tilkal hal, andai aku meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, la rajautu an akuna min ahli jannah, maka aku berharap aku bisa menjadi ahli surga. Ya. Nah. Thumma wullina asya'a. Kemudian setelah itu kata Amr ibn al-As, ini fase yang ketiga yang akan beliau ceritakan sepanjang hidupnya. Ya. Thumma wullina asya'a ma adri ma hali fiha. Kami diberi kepercayaan dalam beberapa hal. Menjadi gubernur, ya kan, pemimpin, waliul amr dan yang lainnya. Ma adri ma hali fiha. Aku tidak tahu bagaimana keadaan diriku di dalamnya. Fa idza ana muttu, maka kalau aku meninggal dunia, fala tashabanni naihatun wala nar. Jangan sekali-kali kematianku diiringi oleh niyahah, ratapan. Wala nar. Jangan juga diiringi dengan menyalakan api. Fa idza dafantumuni, dan kalau kalian nanti menguburkan jasadku, fashunnu alayya turaba shannan, maka tuangkanlah, taburkanlah tanah ke jasadku. Thumma aqimu haula qabri, kemudian berdirilah di sekitar kuburanku, qadrama tunharu jazur, ya, seukuran seseorang menyembelih seekor anak sapi. Wayaqsamu lahmuha, dan membagikan dagingnya. Hatta astaknisu bikum, sehingga aku mendapatkan kemudahan. Wa anzur ma uraji'u bihi rusula rabbih, kemudian berikutnya aku akan menanti apa keputusan yang akan disampaikan oleh utusan Rabbku. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, hadis keempat yang ada hubungannya dengan bab adalah kata-kata yang disampaikan oleh putranya dalam rangka menenangkan Amr bin Al-As. Ama yubashiruka Rasulullah bikada, bukankah Rasulullah telah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang ini dan itu. Kabar gembira adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang di saat menghadapi ketegangan. Ya, di saat menghadapi ketegangan atau kesedihan, nah, butuh disampaikan kepadanya kabar gembira. Maka menyampaikan kabar gembira, menyampaikan ucapan selamat atas kebaikan, itu hal yang disunahkan di dalam Islam. Sebab masuk dalam kategori membahagiakan orang lain. Nah, dan membahagiakan orang lain adalah sesuatu yang bermanfaat. Ya. Semua kita dituntut untuk bisa melakukan hal itu. Nah, kita harus saling berbagi dalam kebahagiaan. Kita harus saling berbagi dalam kegembiraan. Jika sebagian di antara kita sedang bergembira, maka yang lain pun ikut merasakan kegembiraan itu. Ya. Jika sebagian di antara kita dalam keadaan senang, maka yang lain pun mesti harus ikut merasakan senang. Ya. Ini hal yang penting. Nah, Taib ini akhir hadisnya dari bab disunahkan menyampaikan ucapan selamat dan kabar gembira berupa surga. Berikutnya masuk bab baru, babun wada'us sahibi wa wasiyyatuhu 'inda firaqihi li safarin wa ghairihi wa du'a lahu wa talabud du'a minhu. Bab ucapan selamat tinggal kepada sahabat. Ucapan selamat tinggal kepada sahabat dan menyampaikan wasiat kepadanya ketika berpisah dengannya. Baik di saat ia hendak melakukan safar atau selainnya. Kemudian mendoakannya. Wa talabud du'a minhu, dan meminta doa darinya. Ya. Jika ada seseorang yang hendak pergi, berpindah tempat atau apalah itu, maka kita dianjurkan untuk menyampaikan ucapan selamat tinggal. Paling tidak selamat jalan, wahai kawan, gitu ya. Perjalanan masih panjang. Nah, kemudian sampaikan wasiat kepadanya, ya. Sampaikan wasiat karena akan berpisah, ya kan? Nah, selain itu juga doakan dia. Dan jangan lupa minta doa darinya. Sehingga doa itu tidak hanya datang dari satu pihak, tapi datang dari kedua belah pihak, saling mendoakan. Nah, antara satu dengan yang lainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim pernah berwasiat kepada putranya. Demikian juga Yaqub. Ya baniya, wahai putra-putraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan untuk kalian agama yang lurus, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, menganut agama Islam. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian pernah menyaksikan bagaimana keadaan Yaqub ketika kematian akan menjemputnya? Pada saat itu Yaqub berkata kepada putra-putranya, menyampaikan wasiat karena akan berpisah dengan putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah nanti sepeninggalku? Mereka semua putra-putranya menjawab, kami akan menyembah ilahmu, ya, dan ilah pendahulumu, nenek moyangmu, kakek-kakekmu, seperti Ibrahim, Ismail, Ishaq, yaitu ilah yang esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya akan berserah diri kepadanya. Nah, ini dasar dari dianjurkannya atau disunnahkannya menyampaikan apa? Wasiat. Ya. Nah, wa amal ahadis, adapun hadis-hadis terkait dengan bab ini, pertama hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu alladhi sabaqa fi babi ikrami ahli baiti Rasulillah. Hadis yang datang dari Zaid bin Arqam yang telah lalu penyebutannya dalam bab memuliakan ahli bait Rasulullah. Di mana dalam hadis itu disebutkan qama Rasulullah fina khatiban. Rasulullah berdiri di depan kami menyampaikan khutbah. Fahamidallah wa athna alaihi, beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Wa wa'adha, menyampaikan wejangan. Wa dzakkara, menyampaikan peringatan. Thumma qala, kemudian beliau berkata, amma ba'du. Ala ayyuhan nasu innama ana basyarun, ketahuilah wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini manusia biasa. Yushiku an ya'tiya rasula rabbi faujibu. Tidak lama lagi akan datang utusan Rabbku menjemputku. Faujibu, aku pun akan memenuhi panggilannya. Wa ana tarikun fikum thaqalain. Aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Ya, dua pemimpin. Awaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitab Allah. Fihil huda wan nur, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bikitabillah, maka ambillah kitab Allah. Wastamsiku bihi, kemudian pegang kuat-kuat. fahatha ala kitabillah wa raggaba fihi. Beliau terus mendorong semua orang untuk berpegang teguh kepada kitab Allah, wa raggaba fihi, dan memotivasinya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, wa ahlu baiti, yang kedua adalah ahlu baiti. Udzakkirukum Allah fi ahli baiti. Aku ingatkan atas nama Allah kepada kalian agar menjaga ahli baitku. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini juga sangat jelas sekali bagaimana pesan dan wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, meskipun memang wasiat itu selalu identik dengan kematian, artinya pesan yang disampaikan oleh seseorang menjelang kematiannya itu disebut apa? Wasiat. Namun tidak selalu wasiat itu harus disampaikan oleh seseorang ketika dia hendak meninggal dunia. Boleh saja di saat dia masih hidup ya, menyampaikan pesan wasiat ya. Saya akan pergi untuk sementara waktu, misalnya saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, misalnya seperti itu ya. Berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, istiqomahlah di atas sunnah. Maksudnya begitu. Kalau kita hendak berpisah dengan sahabat, dengan teman kita ya, pesan yang harus kita sampaikan itu adalah tentang takwa, berpegang teguh kepada sunnah Nabi, dan tentang istiqomah. Itu penting ya. Afwan akhi, kita akan berpisah di sini. Nah ya, berpegang teguhlah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun engkau berada. Begitu ya, bertakwa kepada Allah, istiqomah di atas sunnah. Lega kan ketika kita berpisah dengan saudara kita, dengan teman kita, kalau sudah dapat pesan yang seperti itu, kita meninggalkannya dalam keadaan apa? Lega. Dan di saat kita sudah berada di satu tempat, kita akan selalu mengenang pesan itu ya, mengenang wasiat itu. Pesannya tidak hanya sok ahi sing sukses dina urusan dunianya, kada yang lamun geus sukses ulah mapohkeun saya, sok berangkat sana sukses dalam urusan dunia, kalau sudah sukses tolong jangan lupakan saya. Nah, ini apa ya, wasiat yang seperti ini, pesan yang seperti ini enggak bermanfaat. Kalau kita hendak berwasiat, hendak berpesan kepada teman-teman, saudara-saudara, maka wasiatlah dengan wasiat yang benar, wasiat yang isinya motivasi untuk menjaga keselamatan apa? Agama ya. Bukan soal dunia, dari dunia mah insya Allah rezekinya ada dalam tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Yang harus kita prioritaskan utama adalah keselamatan agama. Penting untuk saling wasiat dalam hal ini ya. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.